قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كتاب أحكام الطهارة ini ialah suatu kitab pada menyatakan hukum-hukum thaharah, pada menyatakan hukum-hukum bersuci. Sebelum pada dia nak menyatakan hukum-hukum bersuci, terlebih dulu dia bicarakan lafaz kitab tu dulu. Lalu tu syarah kita wak mari, wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi. Kita ke lughah dulu. Dan bermula kitab. Jadi muhasyi kata qauluhu lughatan masdarun kanal aula, ada dah lebih mula ayyakula bahawa kata begini wal kitabu masdarun. Nak lagu tu dia kata wal kitabu masdarun wa ma'nahu lughatan kaza hingga ke terus istilah kali katanya. Nak putuslah tu wal kitabu masdarun. Tu nak wayak di segi kelimah dulu, lepas tu baru nak wayak maknanya wa ma'nahu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Ini dak syarah kita susun kata wal kitabu lughatan masdarun bi makna dhammin. Sedangkan lughahnya segi bahasa cakap. Tu nak oyak makna pada cakap, makna pada lughah. Ada pun masdar ni pasal nak oyak bentuk kelimah. Kitab ni kelimah apa? Kok sing kok. Tu dia. Lepas tu dalam puak-puak isim tu pula dahnya. Maksudah kau, isim fa'in kau. Tu nak ayat kelimah. Tapi tu semua hasil kata. Al-awlanya kata gitu. Wal-kitabu masdarun. Kitab tu kelimahnya masdar. Makna apa tu? Makna huluwatan. Maknanya pada logat ialah. Comel tu. kitab pada logat masdar dengan makna dhammi wal jam'i. Itu lughah. Kataba makna jama'a, makna himpun. Dhamm himpun juga bahasa kita makna himpun. Lepas tu di dalam apa dia tu, di dalam tu dia ada sebut sikit. Sebab dia kata, sebab apa kata al-aulanya kata begitu? Li'annal masdariyata, kerana keadaan masdar, dia panggil dia masdariyah. Li'annal masdariyata, kerana bahawasa keadaan masdar itu tata'allaku bilafzihi. Keadaan masdar tu dia bersakut dengan lafaznya, lafaz al-kitab tu. Adapun wal lughatu, katakan lughah pada logat. Lughah tu tata'allaku bima'nahu. Tu sakut dengan maknanya. Sabit itulah nak kata wal kitabu masdarun. Kita bicara kelapa dulu. Faham makna apa eh? Ada maknanya pada logat. Kerana sebut kata lughah itu bersakut dengan makna. Masdar sakut dengan lafaz. Macam eh. Kaza qala al-muhasyyu wa ghayruhu. Begitulah berkata oleh Al-Muhassi. Bila syekh kita ni kata Al-Muhassi kena ke Syekh Al-Barmawi. Dia buat hasiah dulu. Syekh Barmawi wa ghairuhu da ula orang-orang lainnya. Kata belah tu lah. Tapi tanggungih, kita tanggung pula. Katanya wa yujabu anisyarihi, dan dijawabkan dari pihak syarah. Tolong jawab daripada syarah ni lah Syekh Ibnu Qasim ni. Nak tolong tanggunglah hak dia kata wal kitabatu lughatan, wal kitabu lughatan, mana dia susunlah ni macam mana. Jawab dari pihak syarah. Jawab kata bi annahu law qala zalika, semua ada jalan semua, walikullin wajhatun huwa muwalliha. Jawab kata bahwasanya syarah ni kalau kata ia akan demikian itu, kalau kata sepa kata aula sat ni, kalau kata wal kitabu masdarun wa ma'nahu lughatan al-addam wa jam, kalau kata belas tu la auhama, pula dah nascaya memberi waham ia. Ia qawlu tu ataupun zalika tu beri waham annal kitaba baqin ala masdariyatihi. Takut memberi waham kata kitab itu ialah yang kekal atas keadaan masdarnya ba'da naqlihi, selepas daripada menakalnya lil makna listilahi, lepas pada nakalkan kitab kepada makna istilah. Di sini kita nak makna istilah ni apa? Kitab, kitabut taharah. Ini kitab pada menyatakan taharah. Patut apa makna kitab? Kitab sini kita nak makna istilah, bukan nak makna lorak. Kalau susun lagu tu takut memberi waham kata kitab di sini kekal atas keadaan masdar begitu. Kama dia pada dinakalnya kepada makna bahasa istilah ulama. Lalu takut waham gitu. Balik ni jawab. Walhanya walaysa kazalika. Walaysa kazalika. Perkaranya tidak gitu. Walaysa ni walaysa al-amru kazalika kama awhama tu. Perkaranya tidak seperti barang yang beri wahai tu. Kalau kata sepuh dia monok tak ni jola juga. Namun kata aula tu kata gitulah. Wal kitabu masdaru ma'nahu lughatan kaza kaza kana. Tu jalan demo. Maka balik pihak syarah pula kalau kata macam tu nak beri wahai kok ni pula dah. Nak menolak wahai. Ni boleh kita tengok ilmu semua tu. Kejadian ni ismangnya ilmu. Dia panggil kritik. Kritik membangun. Ini jawab soalan. Jadi maknanya ada jalan. Kok ni pun ada jalan. Kok tu pun ada jalan. Ni tilik sini tak boleh kata gitu. Kalau kata gitu wahai begini. Itu dia. Di sini bukan nak maksudah tu. Di sini nak istilah. Nak makna istilah. Tapi sebagai laluan nak pergi situ, nak perkenal dulu hak asal. Nak perkenal dulu asal kelimah, kitab ni ialah kelimah masdar. Nak kenal hak asal, tanda di sini, nak hak mana istilah. Ni kita boleh dapat cara-cara dalam kita mengaji, boleh ambil lagu anak. Beginilah kalau kita ada dalam perbahasa, dalam apa cara, lagu ni boleh tanggung, kita tanggung. Ibarat dia. Bila terdapat ibarat, boleh tanggungnya begini, barangkali begini, barangkali begini. Yang nak ajar kita halusi dalam bercara. Ni yang kata belah tu. Perkaranya tidak begitu. Walaysa wal amru laysa kazalik. Kama awhama itu. Fali hadhihi nuktati lah. Kerana ini nuktah, ini faedah lah. Kerana ni lah adalah ni. Sabit ni berpaling ia. Ia syarah. Sabit ni paling ia syarah Syekh Ibnu Qasim ni. Paling dari. Alil mujawazah maksud alil matruk. Sebab ni dia tinggal tak ibarat lah ni. Tu berpaling dari. Sebab tu adalah an hadhil ibarati, berpaling dari ini ibarat. Mana ini ibarat? Ibarat ada mengata al aula ayyakula, ayyakula mana ayyubira itulah. Wal kitabu masdarun wa ma'nahu luwatan hingga ke. Bak jatah ibarat gini. Walhanya ma'a zuhuril muradi, serta zuhir ini hal keadaannya nyata murad min ibaratihi, daripada ibaratnya nyata. Tapi kerana tadi idza khafa'a fi anna al-masdariyata, ha, kena sebab apa kata zuhir murad daripada ibarat? Kerana tidak sembunyi lagi di atas engkau, tak sembunyi fi annal masdariyata, pada bahawa keadaan masdar tu sungguh tata'allaqu bilafzihi sungguh. Nolah nama kata tadi wal lughatu, boleh lughata, boleh tu. Dan lughah itu tata'allaqu bimaknahu, betul lah tu. Yang nama kata tadi betul lah, bukan tak betul, bukan tak kena, kena lah. Tapi sabit kita nak kritik orang nak bergapa tu, dia kena tengok alasan dulu. Jangan kita nak kritik semacam-macam. Kita nampak kan kita kritik semacam, tak boleh tengok alasan dia mau dulu. Nak tanya maksud dia mau ke mana. Dia raya gini-gini. Oh kalau dah tu kena gini. Nah boleh tanggung-tanggung. Dia jauh di situ. Katanya Pak Demo kata aula. Ya. Bukan tidak ya. Awalannya gitulah, zuhir pula lah tu. Masdar ya sakut pak dengan lapak. Masalah lughah sakut pak dengan makna. Makna segi bahasa gini. Tu dia. Di segi bahasa gini betul lah nama kata tu. Tapi ni nak menolak wahai pula dah besar. Menolak wahai. Tengok. Kerana tu kerana tilik itu dia paling darinya. Nah. Wa huwa hajilagi, kalau gitu wa huwa alkitab tu masdarun likataba. Kelimah masdar bagi kataba, PM dan PM madinya kataba. Yuqalu fil lughati, dikatakan pada lorak. Sambil kita mengaji lagi kitab lorak, kataba yaktubu katban wa kitaban wa kitabatan. Itu dia. Jadi khulasanya dia apabila begitu fa fali kataba, fali kataba qabaru muqaddam salasatu mafadira. Dah begitu ke maka sabit bagi lafaz kataba itu tiga masdar. Dengan tengok saat ni tu tiga masdar. Yang pertama al-awwalu, masdar yang pertamanya mujarradum minaz ziyadati. Itu sunyi daripada tambah. Daripada tambah di atas fi'il. Tak ada lebih huruf buat sama. Kataba tiga huruf, katban tiga huruf. Tiga ngana nama kata pak. Pak mana? Alif lepas ada ba. Tu tak kira. Satu ya tulis tiga nasak ya tulis mari. Cuba kita tak kira tika nasak, kira tika ropok, katbun. Itu portobtu, portobtu dengan katabah. Katabah yaktubu katban. Cuba kita tak katbun. Itu portulis kaf, tak boh, tak ada tamah, tak ada lebih suhuru pun. Cuma dia berlainan hai'at, dia panggil kelakuan betuk, dia tak suka kelakuan baris. Kalau katabah, kalau ni kat, tak mati. Huruf tak ada tambah, tak ada lebih. Mana kata sunyi dari tambah. Bermulak huruf masdar dengan fi'il. Wasani masdar yang kedua ialah mazidun. Itu ditambah biharpin satu huruf. Mana? Kita. Kita. Ban. Baik. Masdar yang kedua ialah mazidun biharfin, yang ditambah dengan satu huruf, tambah alif lepas pada ta tu, kitab. Tambah sa tu. Wasalisu masdar yang ketiga mazidun biharfain. Kitabatan. Ada tambah tu masuk kisah lagi. Waqad qalu, dan sungguh telah kata mereka itu ulama, innal kitaba. Kalau gitu perkataan kitab ni, ada juga orang kata mustaqum minal katbi. Ada juga orang kata musta'ambil daripada al-katbi. Jadi mana masdar asal sungguhnya katbu tu lah tu. Kitab tu mustaq daripada kab tu, ambil daripada katbu tu juga. Ni kata tambah alif. Bukan masdar dah. Ada pokok kita bicara saat ni, tiga-tiga ni ialah masdar. Tiga ni maknanya fi'il kata baik tubuh ni masdar dia tiga dari asal lagi. Tapi ada setengah-setengah kata masdarnya kata bunso ya. Ada pun kitaban tu waktu ambil daripada situ dah. Mana kata ni masdar asal lah. Hak ni kata forok pula dah ni. Waqad qalu innal kitaba mustaqim minal katbi. Tapi wa'taradahum. Sedialah. Dan i'tirak akan mereka itu oleh Abu Hayyan rahimahullah ta'ala. Dia i'tirak kata kan, bi annal masdara la yustaqu minal masdari. Masdar tidak dimusta'ambil daripada masdar. Muka asah masdar asah. Pahak ni pun masdar juga, kita bangkan masdar juga. Bila masdar juga tak boleh nak kata masdar ambil dari masdar. Kritik waktu. Dan ada mau kata innal kitab mustaqim minal katbi. Kitab apa tak masdar kah? Masdar. Ambil daripada masdar, asal ambil daripada asal tak kerja. Ya porok ambil daripada asal. Tapi jawab pula. Wa ujiba, dia dijawabkan. Sehat balik Abu Hayyan ni. Jawab kata, bi annal masdaral mazidah yustaqu. Bukan balik pihak apa Abu Hayyan, balik pihak ni lah. Mereka yang kata jawab daripada kritik i'tiraf Abu Hayyan ni. Jawab kata, bahawa semasdah yang zaidah, yang ditambah macam kitab, kitabatan. Masdah yang ditambah ni mustaq minal mujarradi, daripada masdar, daripada masdar yang ditambah. Pertama masdar ya sunyi. Jawab gitu. Hak demo kata masdar tak dimustaq daripada masdar, mujarrad sama mujarrad. Jawab gitu pula. Ini dia jawab ni. Dia kata lagi, wa mahallu qawlihim al masdaru la yustaqu minal masdari, masdar tidak dimustaq daripada masdar, iza kana mujarradaini. Kena kait gitu, tak ada apa apabila mujarrad kedua-dua. Au ataupun mazidaini, ataupun yang mazid kedua-dua, hak tambah sama tambah. Kalau gitu, bila dah mahallu qawlihim tu kena tangguh iza kana. Apa tafri' lah. Apabila begitu, apabila aku tahu kata tempat hak kata masdar tak mustaq daripada masdar tu, iza kana begitu, dah begitu fala yunafi, maka tidak berlawan ia qawluhum tu. Tak ada berlawan lah ia qawluhum kata masdar la yustaqu min masdar, tak ada berlawan. Akan annal mazidah yustaqu minal mujarradi. Tak ada apa. Itu nak kritik tak boleh lah. Yang mazid dimustaq daripada yang mujarrad. Habis. Wal kitabu luwatan masdarun. Klik pada situ. Bima'na dhammi. Selesai situ. Dengan makna dham, ai multabisan bima'nan huwa dhammun. Dia takrir lagi deh. Perkataan kitab tu apa nama ni, dengan makna dham, dengan makna dham wal jam. Makna apa? Makna himpun. Himpun. apa jadi munasabah ke mana kitab, apa dia asal mana hipun, ha munasabah lah. Karena bila kita kata tengok kita tulis, ha, kita tulis mana hipun dah, kelima-kelima, ha, huruf-huruf hipun, ha, hipun semua. Baik. Wa bi makna dhammi wal jam'i. Wa wasilahan, dan pada istilah tu ismun li jinsin minal ahkami. Dan makna pada istilah tu ialah, tu hak-hak dok naknya hak ni lah maknanya, tapi sebagai laluan dia, kerana istilah dengan lurah dia ada apa dia, apa yang kata, ada tanasu, ada perkara yang munasabah. Sebab tu dalam tiap-tiap tu kita nak tahu makna lorak dulu, ikut kita mengaji ilmu apa pun, kerana ulama dia nak letak istilah tu, dia ambil lapar nak letak tu munasabah apa, nak letak kata muga ni panggil ni, muga ni panggil ni, munasabah kok mana dengan lorak. Lepas pada tu mai kira pada istilah pula. Wal wasdilahan, dan pada istilah, makna pada istilah, istilah tu kita panggil apa, sepakatan ulama lah, sepakat letak muka ni kita panggil ni, setuju, supaya kita bica-bica-bica kita nak buat satu, kita nak letak nama apa panggil, nak letak nama apa ni, supaya dalam persatuan kita nak letak nama apa ni, dalam satu satu kerja kita, kita nak letak nama kerja pun ni, pakat-pakat-pakat cari-cari, kita letak namanya, setuju, jadi istilah. Tu dia wasilahan, dan pada istilah makna kita pada istilah tu ialah ismun, sudah jadi namu, lijinsim minal ahkami, namu bagi satu jenis daripada hukum-hukum. Namu satu jenis daripada hukum-hukum. Di sini muhasyi kita kata huwa aula, ni lebih molek, min qawli ba'dihim, daripada kata setengah-setengah ulama. Dia kata kitab tu ismul li jumlatin minal ahkam. Tengok kita duduk biasa lagu tu, kitab tu ismul li jumlatin. Dia kata hak ni ibarat molek, lebih molek hak ni lagi, pada lebih molek daripada kata itu lagi. Setengah-setengah ni ibarat dengan ismul li jumlatin minal ahkam, namo bagi satu perhimpunan daripada segala hukum. Hak ni lebih molat. Hak ni kata ismul li jinsi. Sebab apa kata gitu? Li anna ta'birahu bil jinsi. Kerana bahawasa mengibarat dengan jenis itu, yufidu sumulahu lima qalla au kasura. Kerana ibarat dengan jenis itu memberi faedah, makna menunjuk ia, memberi reti ia akan sumulnya, melengkapinya jenis itu lima qalla, melengkapi akan barang yang sedikit au kasura atau banyak. Gapo barang minal ahkam, kalau hukum sikit pun termasuk, hukum banyak pun masuk, kerana jenis jenis. Bi khilafit ta'biri bil jumlati, bersalah ibarat dengan jumlah. Ibarat dengan jumlah ni ertinya banyak. Tu dia. Tak panggil jumlah kalau sikit. Ertinya lah tu. Jadi segi apa dia, ibarat lah tu. Habis. Itu saja di segi paduan ibarat kata apa takrif kitab. Kitab-kitab tu ismul li jinsin. Ada ibarat ismul li jumlatin. Padu dua tu imalah ni. Imalah ibarat dengan nama bagi jenis daripada hukum-hukum. Lepas tu dia kata lagi wala budda min taqdiri mudhafin fihi ma. Ha, tak dapat tidak kena takdir mudhaf tu pada dua-dua ibarat itu. Ha, fihi ma ay fi ta'birain. Pada dua ibarat sama ada ismul li jinsin ataupun ismul li jumlatin, tak dapat tidak kena takdir mudhaf. Takdir mudhaf kata kan? Ai lidal li jinsin. Ha, min al-akam au dal li jumlatin. Ha, min al-akam. Itu dia. Ha, apa boleh kena takdir begitu? Ha, tengok. Li'anna tahqiqa kana bawasanya al-qawl al-muhaqqaq. Perkataan yang tahqiqnya begini. Anna tarajima, bahawa segala terjemah tajuk-tajuk tu ialah asma'ul lil alfazil makhsusati. Segala nama bagi lafal-lafal tertentu bi'tibari dilalatiha. Bukan nama bagi lafal saja, dengan tilik pula akan menunjuknya alfaz tu menunjuk alal ma'anil makhsusah. Ha, tapi tu kena kedil dal. Dal tu lafal yang menunjuk. Ha, lafal yang mempunyai makna. Ha, kalau gitu kitab tu apa? Ismul li jinsin, ismul lidat li jinsin. Ha, tu dia. Zaba ba'duhum, ha, telah menambah oleh setengah-setengah ulama, dia tambah sikit lagi. Mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa furu'in wa masailah ghaliban. Haa, kita dah tak risau apa kita, namun bagi satu jumlah daripada perkataan yang melekat fi atas beberapa bab. Haa, kenal dia jenis tu. Haa, jenis dia ada di bawahnya. Haa, melengkap fi. Sebab kata kitab besar sekali, di bawah pada kitab dia pecah mari cawengnya bab, bab, bab, bab. Haa, ni kitab ustaharah, lepas tu pecah mari bab, cakap wudu, cakap berapa. Haa, tu pecah-pecah tu. Haa, dia panggil melengkapi atas bab, bab. Di bawah bab pula salah satu bab dia ada fasal, fasal pula. Hmm, kita nak banding secara hak zuhir sepuluh lauk dah luah, lauk luah. Lepas tu pecah daripada laut pergi pada sungai, ibu-ibu sungai. Ha, semua tu menuju pergi ke laut. Apa daripada ibu sungai menam dia panggil. Nah, pergi kepada sungai ki cawengnya pula tu. Ha, apa mari pada anak-anak sungai. Ha, dengar tu. Ha, tali yang mari siapa cara. Ha, tu. Ibarat macam tu lah. Maknanya kitab besar sekali. Apa tu pecahan di bawah tu pecah-pecah mari bab, bab, bab, bab tu baik mari. Satu mustamilah ala abwa. Di satu-satu bab pecah ni faslun, faslun, fasal, fasal, fasal. Ha, pecahan daripada situ. Daripada fasal pula furu', ini satu furu', ini dua furu', far'an, dua cawangan, buka cawangan sikit. Ha, daripada fasal tu. Dan dalam satu-satu furu' tu ada beberapa masalah, masalah. Dalam furu' ni sebut dua masalah. Ha, masalah ghaliban. Ha, itu yang ghalib je, bukan semestinya. Sebab tu dia kata wa qad la tastamilu, terkadang tidak melengkapi ala zalikal mazkur. Habis. Itu dia. Kalau gitu wa jami'ul kutubillati, dan semua kitab-kitab ni guna jamak pula ni kutub. Ha, jamak pada kitab. Ha, wa jami'ul kutubillati zakaraha al-musannifu, dan semua kitab-kitab yang telah sebutkannya oleh musannif kita Abi Suja' ni fi hadzal mukhtasari, dalam ini mukhtasar, ini mata dia mata taqri ataupun ghayatil iltifat ni. Ha, nah, ke semua kitab-kitab dia sebut ni mustamilatun ala fusulih. Ha, melekat pi atas fasal-fasal je, tak ada bab lagi. Ha, bab tak ada, melekat pi atas fasal-fasal. Illa malaika kitab as-sabqi war-rami. Ha, ni mau periksa dah. Ha, dia periksa di mata ni lagi dah tu. Ha, kalau kita nak cerak sini ada mata saja, tengoklah buka balik-balik-balik dengan sampai habis. Dia kata malaika satu je. Kitab as-sabqi wal-rami. Sini macam illa kitabalah, kalau nak hikayat ni illa kitabu, kalau nak hikayat kak illa kitab as-sabqi war-rami, kita pada menyatakan belomba. Ya belomba ni ya ada dalam agama kita, cakap belomba pertandingan belomba. Apa orang kita hak main belomba motor, belomba bersika. Ni ada dalam Islam kita, dia ada satu belomba siapa boleh berjudi, boleh taruh, boleh. Tapi dengan syarat lah, judi dalam Islam lagu mana hak halal. Ya ada hak halal kita tu judi haram. Ya boleh taruh. Tak kalanya belomba tu dalam syarat nak sangat buku belomba tu. Belomba kuda. Belomba kuda. Belomba ni, belomba berni, sawah berni. Siapa cepat ha tu. Kenapa tu? Kerana tu nak guna tengok ke jadi askar. Pasal askar lauk nak terjun ke lauk kenapa? Semua tu ya apa yang kata penting dalam agama. Maka dalam kita mengaji ada kita busabqi bab cakap belomba, belomba kuda. Ni siapa tu nak menggalak boleh taruh. Boleh taruh. Tu dia. Taruh sama mana? Belomba, kalau belomba dua orang taruh seorang. Waktu baik duit seorang. Pas belum taruh ke mana? Menek hak ni boleh kau ni. Nah, ni boleh kau ni. Tapi satu baik seorang. Kalau tiga orang belomba, taruh dua orang. Kalau seorang jadi muhalli, ya kena ada muhalli. Dia maksud tak jadi lah gitu. Dia usah. Sarang ajalah tu. Nak turut mungkin nak turut sarang. Dia nak lawan nak menang siapa? Nak menang siapa? Kita nak lawan dengan sarang. Sarang atau kalau belomba tiga orang. Kena taruh dua orang. Seorang ni muhalli. Zaid Khalid bakar pom lomba kuda pum. Hak tu duitnya. Zaid dengan Khalid. Bakar muhalli. Mana bakar boleh dia? Tu je. Nah tu 2000 sampai 4000. Kalau mana Khalid? Boleh dia? 2000. Untung dia. Ni mata kena ke hak tu dak semula lomba gilalah pula. Utang-utang semula. Utang semula weh. Tak buah hati weh. Ni kolek ni utang semula. Utang semula tak ada apa. Kolek dua pula. Dengan bakar. Itu dia. Zahid tak. Nak berlomba pula dah. Kali yang tiga orang tak buah hati. Ada utang pula. Tak ada apa. Kolek yang bakar dengan Zahid pula. Jadi gitu. Jadi turut semua. Turut semua judi haram. Itu dia tak beri. Syarat tak beri. Pas kita nak turut syarat ke nak turut kita? Nak turut syarat ke syarat? Lagu tu dia buat, suruh buat lagu tu. Cerita lah. Kita tahu dia tu. Maka di sini, apa syekh kita dak royak? Dak royak kata segala hak musanah kita sebut ni sebagai kitab pertama, kitab yang kata harah. Lepas tu lagi ke data kitab-kitab-kitab, kitab usalah, kitab zakah banyak lah ke depan tu. Semua tu melengkapi pasal-pasal di bawah kecuali kita basabqi waram ram cakap manuh. Belum manuh buat sikit ha siapa nak apa nak betul tangan ha mai panah. Sabanya nak gunung di dalam masak perai apa je panah. Nak dia betul tangan. Supaya askar manuh hak yang terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tu bijak dalam memanah. Dia panggil ramya. Tu dia cakap kitab tu hak tu falaisa fihi faslun aslan. Hak tu tak ada fasal. Pakai kitab as-sabqi war-rami tak ada faslun fi faslun bi tak ada. Tu dia mau periksa mai dah. Masih kita periksa dah mati musannaf kita ni. Kita hanya dengar ada mau periksa dia mau royak. Gitu ya. Sama mengaji tu dia mau buat siap dah. Amal babu pecah daripada kitab tu orang pergi kebak pula. Amal babu ada pun bab bab tu apa dia? Fasmul linau'in kecil sikit. Iaitu maka iaitu nama bagi satu bagai mimma dakhala tahta zalikal jinsi. Nama bagi satu bagai yang satu bagai daripada barang yang termasuk ia barang di bawah itu jenis. Maksud di bawah cara jenis tu kita duk bercara ni kitabut taharah, cara bersuci. Lepas tu sikit lagi akan sebutlah satu bagai hak termasuk di bawah percaraan suci apa dia. Ha, antaranya wuduk ke. Ha, ni pun kita tengok kat depan-depan sikit lagi tu. Ha, ni cara ke apa kita ni? Cara ke air. Ha, nak kena air dulu. Ha, lepas pada tu kau gigi cara ke wuduk. Temung. Nah, cara ke mandi. Ha, tu dia. Ha, banyak tu je syarah kita apa bercakap tu. Lepas tu banyak lagi kot lah hasiah tu lah. Wattaharatu. Ha, main nak reti pula perkata taharah. Dan wattaharatu dhabit baca dulu. Bifathit ba'i. Ha, dibacakannya dengan fathah ba. Taharah. Ha, dibaca dengan fathah ba. Taharah. Makna apa eh? Lughatan pada lughahnya ialah an-nazafatu. Ha, an-nazafatu kita panggil apa? Menyuci. Ha, bersuci. Ha, nazafah bersuci, yakni ai minal aqzari. Ha, bersuci daripada segala kekotoran. Ha, cemar-cemar apa kita panggil? Suci daripada cemar-cemar ataupun daripada segala kekotoran. Walau tahiratan. Ha, lagi sikit. Dia kata walaupun yang suci. Ha, sini ni kita bajak pada reti dalam dalam syarak. Kerana skor kita dia kata cemar tu gak. Ha, tak boleh berhimpunlah dengan suci. Suci kerana cemar. Ha, dak. Pada syarak ni cemar, taklah dia sah lagi. Cemar sebagai keji saja, tapi tidak menegah daripada sah maya. Ha, hak lagu tu dia panggil suci pada hukum syarak suci. Ha, tapi dari segi apa dia, nafsu kita, tabiat kita tu masalah bagi keji. Dia panggil cemar-cemar. Syarak tak ada hukum menegah daripada sah dah. Sebab dia kata walau tahiratan. Walaupun yani walau kanatil aqzaru. Jikalau adalah kekotoran tu yang suci pada syarak suci, misal seperti apa? Kal makhati. Ha, kita nak panggil gapo? Wal mukhat, kemakat mukhat, wal busaqi. Inilah kita panggil geriak, kita panggil gerahat, gerahak, macam-macam panggil pula dah tu. Nah, macam-macam panggil cuma kalau hak mari balik dada. Ha, so lepas tu mari balik-balik otak. So ha gitu. Nah. Amukhat. Ha, seperti ni inguh. Ha, dia. Tu bukan najis. Ha, tu sebab tu inguh kena kena baju. Tak ada dia wajib basuh. Ha, sebab dia bukan najis. Tapi cemar. Keji. Ha, IDU mana tu? Nah. Keji. Ha, busok kita panggil apa? Dahak. Ha, lorak kita panggil dahak. Kita kecek kata gerahak. Ah, ha, gerahak panggil. Ah, ha, geriak panggil. Ha, tengok banyak bahasa dah subik tu. Ah, ha, gitu-gitu mu tu hak lenai-lenai mai kat tekak, hak mai kat balik otak. Ah, ha, turun ke hidung sa. Kita dok khuk tu. Ha tu. Ha tu orang panggil apa tu? Itu minal akzar, kekotoran tu. Cuma tu, tapi bukan najis. Ah, ha, bukan najis. Dia. Tak kira lah hissiyatan kanat. Ha, sama ada ia bahasa zuhir, ada ia. Ha, klik pada akzar tadi. Hissiyatan kanat. Ha, ia bahasa zuhir, ada ia. Ha, ia al-akzar tadi tu. Kal anjasi. Ha, seperti segala najih-najih. Nah, ha, segala najih-najih. Ay kecintahi. Ha, dia. Au ma'nawiyatan. Ataupun ia bahasa makna. Kal adnasi. Seperti segala daki. Kita panggil daki. Ha, daki. Kita kejap kata daki. Ha, tu dia. Tu apa nama suci daripada tu. Tu panggil nazafah. Ha, tengok. Lepas tu aku, cara suci tu dia tu banyak lah. Ada kalau dengan basuh. Ada kalau dengan sapu. Ha, ada kalau ha, dengan ha, gonyoh. Ikutlah. Dia ada cara pula. Kita nak cara tu tu. Wahia nak mai kecek sikit lagi hok maknawiyah. Wahia al-aqzarul ma'nawiyah tu kena ke apa? Kal wahiyal uyubu, iaitu segala keaibah hok bahasa hati. Oh, tu dia. Ani pun panggil kata kena suci juga. Wahiyal uyubu yani ayil batiniyatu. Nak tambah situlah, tengok dia, tengok di bayan dia belakang. Ambil daripada bayan dia di belakang ni kita kedih gitu. Wahiyal uyubu ayil batiniyatu, iaitu segala keaiban, keburukan ya bahasa batin hati. Mana bayanya? Minal minal hiqdi, daripada hiqdi. Hiqdi ni bahasa kita gapoi, duk taruh marah dalam hati. Tu hiqdi dia panggil berdendam. Hak lama-lama dah tu duk taruh marah dalam perut. Tu hiqdi. Dendam. Nanti dia panggil apa tu? Itu najih maknawi tu. Dia panggil cemar, panggil hati cemar, hati kotor. Wal hasadi, dengki. Cinta nak wihila nikmat orang lain tu. Tu panggil dengki. Hadiki tu panggil najih tu. Najih maknawi. Sampai dia tak boleh duduk dengan pahala tu. Oh, kita nampak dah lah. Sabit pun gugur pahala. Dia cemar. Pahala ni bahasa bagi molek. Dia nak duduk tak boleh di hati cemar. Oh, hati we nampak gitu deh. Sabit tu nak pera tak boleh. Pera bagi cemar tak boleh. Tengok ni cerita kita bagi cemar. Duduk di baju, di kain kita. Cemar jadi maksud ke sini najis. Kita nak maya tak boleh. Tak sah lalu dah. Kena menyuci. Tu hak nampak di mata. Padahal hati kita pun cemar. Duk deki. Oh, pahala nak duk tak boleh. Duk tak lekat. Dia cemar. Dia berasa gitu. Dia berasa itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita usaha kikih. Mungkin kita tahu hati kita. Orang lain tak tahu. Orang lain baca lebih kurang gitu ya. Kedih-kedih gitu ya lah. Fardus kedih. Hak tahu sungguh kita. Hati kita, kita tahu sungguh. Orang lain tak boleh tahu sungguh. Bagi kita tahu. Cuma dah agak-agak gitu. Tengok lagi ni, habis baca lah ni. Kena tak kena, nak tanya suai. Pembomo dah agak-agak tu lah. Mu ni, gini-gini-gini. Sungguh dah rasa gitu. Kena. Kena. Gini rasa gini. Dah rasa lagu lah. Tak kena lagi tu. Tu dia. Ni pun sepatutnya kita diri tahu sungguh-sungguh hati kita. Tu dia. Baiklah, itu dia panggil apa dia tu? Dia panggil uyub batiniyah, maksud dalam adenah yang kena suci daripadanya. Cuma hak fekoh kita nak bicara ni, panggil fekoh hak zuhir. Hak kita nak bicara ni, fekoh zuhir. Hak bahasa fekoh batin tu, hak tu dalam tersawah bicara. Maksud dalam kata apa dia? Ihsan. Hak ni kita nak bicara dalam Islam. Dia panggil fekoh hak zuhir. Nak bicara hak ni lah. So, najih apa cemar macam mana hak zuhir ni, nak cara hak ni dalam fiqh ni. Tapi walau bagaimanapun asal perkata taharah dengan makna nazafah, bila kita faham lagu mana hurai dalam tu tambah sikit lagi wa ghairihima, lain lagi daripada dua ya, sebut dua je. Hasad dengki sebut dengan hikdi, dendam dalam hati, dan lain-lain daripada keduanya. Daripada kedua tu lagi gapo dia? Daripada segala sifat mazmumah bahasa batin dalam hati. Nah, tu dia. Takabur. Dia lah kata tu. Ria. Suka menunjuk-nunjuk, mengenang-enang. Nah, suka pada orang sebut-sebut, orang puji-puji. Tu pasal tu tu uyuk laka tu. Nah, jadi pahala tak lekat duduk. Ini nak duduk tak boleh. Supaya hak zuhir duduk di kita semaya, nak hukum sah tak boleh. Jadi tak boleh salah, tak boleh beripung dengan semaya. Kalau kita tahu dah kata najis tak dimaah, dah kacau semaya juga. Haral lagi pula dah. Tak nak lagu kan awak meringai-ringai tu nak pergi pada makan imin nak pula dah tu. Tu najis tu, tak apa, tak apa kan. Tengok besar tak besar, najis ni tak boleh duduk. Najis dia suruh suci, dia suruh suci. Apa najis hati? Najis hati senang suci juga. Tidak pahala tak kat duduk. Itu dia. kita bagi rasa gitu, kita mengaji jadi rasa kata. Ha, nak kita tahu cara hukum zahir, tahu dah tak sah bila ada najis, tak sah. Tengok tadi cara tak sah. Tengok darah, oh dengan hal oh tak sah. Ha, masalan. Ha, air kecing, oh tak sah. Ha, kita tahu dah tu. Ha, semaya tu tengok ternyata oh kain mencari je nak nampak urah, tak sah. Ha, tak ada apa dah tu, tapi bab hati siapa nak hukum tak sah. Tak tahu. Munduk dekil hati. Tahu mana? Ha. Ha ni kita diri tahu. Ha kita diri lah ukaha kita. Tu dia deh. Habis. Itu makna sabit tu bila kita klik pada hadis, tengok nampak lalu an-nazafatu minal iman. Apa dia kata? Panak ya hadis an-nazafatu minal iman. Ha bersih itu setengah daripada cawangan iman tu. Bersih apa? Ha banyak pecah lagi. Nazah minal aqdar hissiyah maknawiyah. Ha banyak cerita lah. Ha betul hadis tu besar. Ha, bersih tu daripada iman. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katiratun. Ha di sini nak pecah cabai kita lah. Takat tu dulu. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katiratun.